Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, baik kita kembali membaca kitab Syarah Fathul Nada. Wa balil sada bin Hisham al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaih. Dan masih kita pada pembahasan tentang isim yang dia mabni di atas apa? Dhammah, yaitu qablu dan ba'du, dan juga akhwatihima. Sudah kita ambil pembahasan tentang keadaan qablu dan ba'du dan juga teman-temannya. Ya. Yaitu yang pertama, bahwasannya qablu dan ba'du itu apabila dia atau keduanya dia dhafahkan, maka keduanya mu'rab. Ya, mu'rab. Dinasobkan sebagai dhorf. Ya, dhorf. Nanti insyaAllah akan kita tambahkan. Qablu bisa dijadikan sebagai dhorf zaman ataupun dhorf makan. Aw khafdun bimin, ataupun dia dikhafdkan dengan min. Ya, sudah kita lewatkan ini macam yang pertama. Intinya yang pertama ini qablu dan ba'du apabila didhafahkan maka dia apa? Mu'rab. Ya, karena idhafah adalah ciri dari apa? Isim. Ciri dari isim. Kemudian keadaan yang kedua dari qablu dan ba'du adalah an yuhdhafa al-mudhafu ilaih wa yunwa thubutu lafzih, dibuang mudhaf ilaihnya tapi tetap diniatkan ya lafaznya, dibuang mudhaf ilaihnya tapi tetap diniatkan lafaznya. Kalau seperti ini keadaannya, fa yu'rabanil i'rab al-madhkur, maka dia di'rab seperti i'rab yang telah lewat, mansub sebagai dhorf. Ya, wala yunawwanani liniyatil idhafati, dan tidak boleh dia ditanwin karena sudah diniatkan dia untuk didhafahkan. Ya, seperti dalam contoh ucapan penyair, wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama 'athafat maulan 'alayhi al-'awatifu. Ya, di sini syai gimana pendukungnya? Wa min qabli, di sini di i'rab, ya mu'rab dia, dijarkan oleh min. Kenapa? Karena dia didhafahkan kepada mudhaf ilaih yang dibuang ya tapi diniatkan lafadznya ya tertentu ya lafadznya, fa min qabli dzalik, hanya diniatkan saja dzaliknya ini, maka dia mu'rab. Wa min qabli nada kullu maulan, ini bisa ada datang dengan dua riwayat. Riwayat yang pertama dengan tanwin maulan, wa min qabli nada kullu maulan, berarti maulan mudhaf ilaih. Kemudian qarabatannya mansub sebagai maf'ul. Wa min qabli nada kullu maulan qarabatan. Ini riwayat yang pertama dengan tanwin pada maulan. Dan sebelumnya ya wa min qablu, dan sebelumnya setiap maula, yang dimaksud dengan maula di sini adalah anak paman. Ya, anak paman atau apa? Sepupu ya. Menyeru ya kerabatnya. Menyeru kerabatnya. Fa ma'athafat maulan 'alaihi al-'awatif. Hanya saja tidak ada rasa belas kasih sayang yang apa fat maulan, itu diberikan kepada maulan. Ya. Adapun riwayat yang lain maula dengan tanpa tanwin, maka qarabatin dibaca kasrah, dibaca kasrah karena dia mudhaf ilaih. Sehingga bacanya wa min qabli nada kullu maula qarabatin. Ya, kullu maula qarabatin. Terus mana maf'ulnya nada? Seandainya dibaca maula tanpa tanwin, maf'ulnya itu adalah mahdhuf man yunjidu. Ya, wa min qabli nada kullu maula qarabatin, dan sebelumnya, sebelum itu setiap anak paman ya ataupun kerabat anak paman menyeru orang yang mau menolongnya. Ya, dalam kondisi dia tertimpa beragam kesusahan, ya, kesedihan, kesulitan, sama apa fat maulan 'alaihi al-'awatif, saja tidak ada rasa belas kasih sayang yang diberikan kepadanya. Nah itu. Dan al-maula itu memiliki di antara lafaz yang memiliki banyak makna. Di antara makna maula, kalau mungkin faedah ya, mimba bil faedah kita sebutkan. Di antaranya as-sayyid, al-malik, tuan, pemilik, ar-rafiq, teman, al-jar, tetangga, al-khalifah, pengganti, al-ibn, anak juga, al-am, paman juga, an-nazil, tamu, asy-syarik, sekutu, ibnul ukht, ya, anak dari saudari, anak dari saudari kita. Apa itu? Keponakan dari saudara perempuan kita. Kadang ar-rab juga. Anta maulana. Bermakna rab. Kadang bermakna an-nasir, penolong. Kadang bermakna al-mun'im alaih, pemberi nikmat. Kadang bermakna tabi', tabi' yang mengikuti. Kadang bermakna sihir, hubungan kekerabatan yang terjalin karena sebab pernikahan. Nah, itu makna apa? Maulan. Tapi ini mungkin di sini adalah apa? Ibnul Am. Ibnul Am, anak paman. Ar-riwayah bi khafdhi qabl. Riwayat datang dengan mengkhafadhkan qabl. Wa min qabli. Ya. Bi ghairi tanwinin, tanpa ditanwin. Ai wa min qabli dzalik, kenapa? Tanpa ditanwin karena dia qabl diniatkan untuk didhafahkan kepada mudhaf ilaihi yang diniatkan maknanya saja. Tanpa disebutin apa? Lafadznya. Jadi yang diniatkan itu sama hukumnya dengan yang disebutkan mudhaf ilaihinya. Menjadikan qabl dan ba'd apa? Mu'rab. Mansub ataupun majrur dengan apa? Min. Ya, fa hudhifa dzalika min al-lafz, kemudian dibuanglah dzalika dari lafaz. Hanya sekedar diniatkan lafaznya. Ya, sudah paham ini? Sama ya keadaan yang berdua dengan yang pertama. Qabl dan ba'd di i'rab. Hanya saja yang pertama disebutkan mudhaf ilaihnya, ada pun yang kedua hanya diniatkan apa? Lafaznya. Tanpa disebutkan. Hukumnya dalam hukum sama. Ya, sudah paham ini? Ya. Kalau mau antum ahsan kalau ya baca atau dibaca di sini i'rabnya wa min qabli nada kullu maulan qarabatan. Ya. Dan alhamdulillah hampir semua cetakan ada di situ dijelaskan i'rabnya, sisi i'rabnya. Banyak faedahnya. Ahsan antum baca ya nanti. Kalau saya baca di sini takut ya menghabiskan waktu. Kemudian keadaan yang ketiga dari qabl dan ba'd. An yuqta'a 'anil idhafati lafdhan. Dia diputus sama sekali dari idhafah. Artinya dia tidak didhafahkan. Ya. Wa la yunwa al-mudhaf ilaih, dan tidak diniatkan mudhaf ilaihnya. Keduanya qablu dan ba'du diputus dari idhafah secara lafzi dan tidak diniatkan ya mudhaf ilaihnya. Fa yu'rabani aidan al-i'rab al-madhkur, maka dalam kondisi seperti ini dia pun di'rab seperti i'rab yang telah lewat. Mansub sebagai dzaraf atau majrur ketika dimasuki apa? Min. Difahami itu? Ya. Di sini disebutkan walakinnahuma yunawwanan, hanya saja keduanya ditanwin karena sudah dibuang dari dzaraf, ditanwin, ya kan? Li'annahuma hina idzin ismani tamani, karena keduanya ketika itu ketika diputus dari dzaraf menjadi dua isim yang sempurna. Kasairil asma'in nakirat, sebagaimana isim-isim nakir yang lain. Baitun, rajulun, bertanwin kan? Fataqulu, kau katakan dalam contoh, ji'tuka qablan wa ba'dan, saya datang kepadamu sebelum dan sesudah. Ya. Atau min qablin wa min ba'din. Min qablin wa min ba'din. Sebelum dan sesudah itu. Diputus dari apa? Idhofa, maka dia mu'rab, mansub ketika sebagai dzaraf ataupun majrur ketika dimasuki apa? Min. Ya, majrur ketika dimasuki oleh min. Kemudian, sudah paham ini? Keadaan ketiga tadi apa? Qablu dan ba'du diputus dari idhofah. Maka dia keadaan seperti isim yang sempurna, isim yang lain yang sempurna. Ya. Di mana dia mu'rab, dinasobkan sebagai dzaraf atau ketika dimasuki huruf jar, maka dia majrur karenanya. Qala syair, di antara syahidnya pendukungnya adalah ucapan penyair. Fasagha li asyrabu wa kuntu qablan. Akadu aghussu bil ma'il furati. Fasagha liya asyrabu wa kuntu qablan. Akadu aghussu bil ma'il furati. Fasagha liya asyrabu, menjadi mudah nikmat bagiku air, mudah untuk ditelan air. Wa kuntu qablan, dan sebelum itu akadu aghussu, hampir-hampir aku tersendat dengan air yang sejuk. Kenapa? Karena si penyair ini sebelumnya dalam kondisi dia belum terlampiaskan dendamnya kepada seseorang. Sehingga ketika minum terasa tersendat air di tenggorokannya. Tatkala dia sudah berhasil melampiaskan dendamnya, membunuh musuhnya, dia pun merasakan nikmatnya air putih yang sejuk. Siapa maknanya ya? Fasagha sahula, maknanya sahula, mudah. Ya, liyasyarabu, untukku minuman. Wa kuntu qoblan, dan dahulu saya, sebelumnya akadu ghas, hampir-hampir tersendat bil ma'il furati, dengan air yang segar, segar. Ya. Di sini saya gimana? Ya, wa kuntu qablan. Ya. Wa kuntu qablan. Itu syahidnya. Di sini juga alhamdulillah ada i'rabnya. Tinggal dibaca dia qablan sebagai dzaraf zaman. Ya. Di sini kuntu isinya mana? Dhamir ta. Khabarnya jumlah, fi'liyah setelahnya akadu aghasu. Ini mudah, tinggal dibaca i'rabnya. Ya, yang jelas ini qablan. Datang dalam kondisi mu'rab, ditanwin. Kenapa? Karena diputus dari idhafah. Ya. Wa qara ba'dhum lillahi al-amru min qablin wa min ba'din. Sebagian qori, ya, membaca contoh ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, lillahi al-amru min qablin wa min ba'din. Adapun qira'ah yang kita baca adalah min qablu wa min ba'du. Dimabnikan. Kenapa mabni? Nanti pada kondisi yang keempat ya mabni ini. Belum dijelaskan. Ya. Dalam satu qira'ah ayat ini dibaca dengan i'rab, lillahi al-amru min qablin wa min ba'din. Apa? Kenapa demikian? Karena diputus dari idhofah. Ya. Bil khafdi wa tanwin, dengan khafad dan juga dengan tanwin. Ya. I'rabnya dibaca ya tadi Hasan itu, antum dibaca. Ya. Kemudian keadaan yang terakhir, yang keempat dari apa? Qablu dan ba'du. Yang ketiga, tiga keadaan telah lihat, paham? Mudah kan? Iya. Yang keempat, an yuhdhafal mudhaf ilaih wa yunwa ma'nahu duna lafzih. Dibuang mudhaf ilaihnya dan hanya diniatkan makna mudhaf ilaih tanpa meniatkan lafadznya. Lafadznya bebas apa saja, yang penting maknanya ini. Maknanya ini. Terserah ungkapannya dengan lafadz mana, dengan zalika ataupun yang lainnya, yang penting maknanya ini. Bisa dipahami ini? Dibuang mudhaf ilaihnya dan hanya diniatkan apa? Makna dari mudhaf ilaihnya tanpa meniatkan lafadznya. Kalau meniatkan lafadznya bagaimana hukumnya? Yang telah lewat nomor 2, mu'rab ya kan? Kalau meniatkan lafadznya sama seperti disebutin lafadznya, lafadz mudhaf ilaihnya. Adapun kalau dia dibuang mudhaf ilaihnya dan hanya diniatkan apa? Maknanya saja tanpa memperhatikan lafadznya, maka kondisinya disebutkan di sini fayubnayani hina idzin ala dhom. Ah, ketika itu dia dimabnikan di atas dhommah. Di atas apa? Dhommah. Contohnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca dalam qira'ah sab'ah. Dan di sana ada qira'ah yang selain itu. Yang juga sahih, iya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Iya. Ghulibatir Rum misalnya. Dikalahkan negeri Romawi ahlul kitab. Apa setelahnya? Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabim sayghlibun. Dan mereka setelah dikalahkan akan menang. Fi bid'i sinin. Dalam beberapa tahun lamanya, sebentar lagi. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Min Allah lah segala urusan. Sebelum itu dan setelah itu. Terserah lafadznya min ba'di min qablu al-ghalab. Setelah kekalahan. Atau min ba'di min qablu zalik. Yang penting maksudnya itulah. Setelah mereka kalah gitu. Ataupun setelah mereka kalah. Dan setelah mereka menang. Urusannya kembali kepada Allah. Ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Milik Allah urusan mereka min qablu, sebelum mereka menang dan setelah kemenangan. Lafaznya terserah pakai zalik dengan mengisyaratkan kepada yang sebelumnya atau disebutkan al-ghalab. Yang penting maknanya ini gitu. Sudah paham ini? Yang nomor 4 pokoknya yang dimaukan maknanya. Lafaznya terserah, kadang satu perkara bisa diungkapkan dengan beberapa lafaz kan, bisa dengan isim isyarah, iya kan? Itu yang dimaksud itu maksudnya Pak Muhammad kadang, iya kan? Jadi paham ini? Jadi mengerti? Ya, poin yang keempat dari qablu dan ba'du. Ada yang mau disampaikan, ada yang belum paham? Jadi yang keempat intinya, ya, dia qablu dan ba'du dibuang. Ya, mudhaf ilaihnya. Dan hanya diniatkan makna mudhaf ilaih. Tanpa melihat lafadznya apa saja, silakan lafadznya. Yang penting maknanya ini. Gitu loh. Ya. Berarti tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Kalau antum meniatkan lafadznya tertentu, berarti dia mu'rab. Kalau antum enggak meniatkan mana tertentu, pokoknya maknanya ini ya. Ya, berarti mabni gitu, di atas dhammah. Ya. Jadi min qablu i'rabnya bagaimana min qablu? Min harfu jar. Ya, mabni ala sukun, la mahalla la minal i'rab. Qablu ismun mabni ala abdhammi mahalli jarin gitu. Jadi i'rabnya isim-isim yang mabni itu mahalli pada mahal. Iya, bisa dipahami insyaallah ya. Wa qawli wa akhwatihima. Lihat di matanya ucapan Ibnu Hisyam. Iya. Atau di matanya. Apa di matanya sebutkan situ? Qablu. Ya, qablu dan ba'du dan akhwatihima. Di antara contoh isim yang mabni adalah qablu dan ba'du akhwatihima dan teman-teman keduanya. Dalam hal menetapi dhammah. Kata beliau, ya rahimahullah dalam syarahnya, ucapan saya wa akhwatihima teman-teman yang qablu dan ba'du aradtu bihi asmal jihati sitt, yang saya maukan dengan ucapan saya wa akhwatihima adalah arah-arah yang enam. Arah yang enam disebutkan di catatan kaki oleh Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Fauqu di atas, tahtu di mana? Bawah. Wara'a di laka amama yamina kanan shimala kiri. Wa ma bi ma'na hadima, dan yang semakna dengan ini enggak dibatasi seperti khalfa di belakang, qudama di depan. Umum. Pokoknya depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Itu akhwatnya apa? Qablu. Sama seperti halnya qablu. Kalau dia didhofahkan bagaimana? Mu'rab. Kalau dia dibuang idhofahnya dalam kondisi tetap diniatkan lafadznya, maka dia mu'rab. Kalau diputus sama sekali dari idhofah, mu'rab. Kalau dia dibuang mudhof ilaihnya tapi hanya diniatkan maknanya saja, maka dia mabni. Nah itu, sudah paham ya? Contoh ucapan penyair, la'amruka ma adri wa inni la'aujalu ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu. La'amruka ma adri wa inni la'aujalu ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu. Ya, demi umurmu. Jadi lam itu bukan sumpah yang syar'i, sehingga sebagian ulama memperbolehkan. Kalau sumpah yang syar'i dengan ba, ta, billahi, tallahi, wallahi, ya. La'amruka, demi umurmu, ma'adri, saya tidak tahu, wa inni la'ujal, dan saya sungguh dalam kondisi takut, ala ayyina, kepada siapa di antara kita, ta'adul maniyatu awalu, kematian akan mendatangi pertama kali. Syai mana di sini? Awalu. Ya, syainya di sini, awalu. Dia di mana? Dimabnikan di atas apa? Di atas tommah. Di atas tommah. Pada mahalnya apa dia? Hah? Awalu pada mahalnya apa? Nasab. Sebagai dzarf zaman. Ya. Karena dia diniatkan di situ makna mudhaf ilaihnya. Ya. Ada sedikit faedah yang berkait dengan awalu. Kadang sering kita memakai awalan. Iya kan? Mu'rab. Awalan, awalan. Rona hampir tidak pernah kosong ya. Awalan, awalan, awalan, awalan. Iya. Ya. Awal itu ada beberapa keadaan. Dan maknanya, makna awal adalah mabda'u syai', permulaan dari sesuatu. Ya mungkin enggak perlu terjemah, udah paham ya. Dia di i'rab sesuai dengan mahalnya, tempatnya dalam jumlah. Bisa sebagai mubtada. Ya, seperti awalul kitab muqaddimatuh. Pembukaan kitab adalah muqaddimahnya. Awalul kitabi muqaddimatuh. Di sini awalul di i'rab sebagai apa? Awalul kitabi muqaddimatuh. Sebagai mubtada. Di sini mu'rab apa mabni? Awalul kitabi. Mu'rab kenapa? Karena diidhofahkan. Awalul kitabi muqaddimatuh. Awal dari kitab adalah muqaddimahnya. Ya. Dia mubtada, mu'rab. Karena diidhofahkan. Yang kedua, awal kadang dia datang sebagai isim tafdil. Sebagai akbar, a'zam, ajwad, aksar. Seperti dalam contoh, marartu bimudarrisin awwala fi madrasati. Ya, saya melewati seorang guru yang pertama kali datangnya di madrasah. Marartu bimudarrisin awwala fi madrasati. Ya. Di sini awal sebagai sifat dari mudarris dan dia isim tafdhil. Ya. Majrur dia. Majrur dengan fathah. Ya, majrur dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Ini keadaan yang lain dari awal. Ya. Dia mamnu min shorf, mamnu min shorf. Kemudian ketiga, dia sebagai dzarfuz zaman. Dzarf zaman maknanya qablu, maknanya qablu. Ya, dan dia mansub, ya, mansub fi al-halatil atiyah. Qablu, saya ulangi, dhorof, kadang qablu datang sebagai dhorof zaman, maknanya qablu. Apa qablu? Ya, sebelum itu. Dia mansub dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila didhofahkan. Jitu awal sabah. Jitu awal sabah. Artinya apa? Datang saya di awal sabah, apa ya? Sebelum subuh. Iya. Awal sabah. Sebelum subuh, maknanya qabl. Dan dia mansub sebagai apa? Dhorof zaman. Iya. Dengarkan saja lah, saya ditulis. Nanti insyaAllah ditulisnya di rumah. Ya. Dan di sini awal dhorof mansub. Tanda nasabnya fathah. Dan dia mudhaf as-sabahi mudhaf ilaih. Jitu awal as-sabah. Ya. Kemudian kalau dia awal dibuang mudhaf ilaihnya. Ya. Dan diniatkan lafadnya. Bagaimana kira-kira? Dibuang mudhaf ilaihnya, diniatkan lafadnya. Bagaimana? Mu'rad mabni. Sudah lewat pada qablun ba'd. Ini teman-temannya ini. Iya, dia dibuang mudhaf ilaih tapi diniatkan lafaz mudhaf ilaihnya. Bagaimana? Mu'rad. Contohnya sarat talamidu wa wasala Muhammadun awwala. Tuh. Sarat talamidu wa wasala Muhammadun awwala. Para santri berjalan dan Muhammad sampai awwala, duluan. Sampai duluan. Awwala. Di sini di fathah. Kenapa? Karena diniatkan idhofah dan diniatkan lafaz mudhaf ilaihnya itu at-talamid, awwala talamid. Cuma talamidnya dibuang. Sehingga dia tetap dalam kondisi apa? Mu'rab. Sarat talamidu wa wasala Muhammadun awwala. Awwala. Kenapa di anu? I'rab? Karena diniatkan apa? Lafadznya. Sekarang kalau tidak diniatkan lafadznya bagaimana? Awal jadi mabni atau mu'rab? Diniatkan lafadznya lafadz apa saja? Lafadz apa saja lah? Hah? Boleh hum, boleh talamid. Maka dia mabni. Awalu berarti. Terserah lafadznya apa, yang penting kembali kepada talamid. Bisa kan hum juga bisa kan? Iya kan? Bisa difahami ini? Ya, ini memperjelasnya sebelumnya. Ya. Kemudian kalau dibuang mudhaf ilaihnya dari awal, maka dia seperti qabla juga. Mu'rab. Katabdu awalan. Tuh. Katabdu awalan. Saya nulis duluan. Maka dia i'rabnya sebagai apa? Dhorof. Maful fi. Mansub. Dhorof. Dhorof apa? Zaman. Nah, itu diantara keadaan apa? Qablu dan ba'du. Ya, persis. Hampir persis dengan kondisi apa awalu, ya. Awalu sama dengan kondisi apa qablu dan ba'du. Ya. Ini ziyadah dan semoga itu lebih memperkuat ya pemahamannya, tidak mencerai-beraikan pemahaman. Wa qala akharu, perkata yang lain. Akharu di sini kenapa dibaca akharu? Masih ingat akharu kenapa mamnun minas sharaf tidak boleh ditanwin? Karena dia apa? Ilahnya apa? Wasaf sifat dengan apa? Dengan apa? Akhor. Apa? Apa? Fu'al. Bukan. Akhor. Sifat. Ini kan sifat dengan apa? Af'al ya? Af'al ya. Berarti apa? Wazan. Wazan fi'il ya. Wazan fi'il. Kemudian, idza ana lam uman alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Ya. Idza ana lam uman alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wara'u. Apabila saya tidak dipercaya olehmu dan tidak ada perjumpaan aku denganmu kecuali melalui tabir min wara'u wara'u, di belakang maksudnya secara tidak langsung melalui tabir. Di sini syaitnya mana? Wara'u wara'u. Ya. Wara'u wara'u, anda bisa lihat di situ ada penjelasannya. Ya. Maknanya pun dijelaskan di situ jelas. Wara'u di sini yang pertama. Yang kedua sekedar apa untuk taukid, untuk apa? Taukid. Di sini ada faedah yang lain, uman itu adalah mabnil majul, artinya aman. Aman. Ya, kalau di mabni majul kan jadi apa? Ya. Uman. Ya. Uman. Tadinya kan amana yu'minu ya kan? Amana yu'minu, yu'manu. Kalau saya u'manu kan? U'manu. Kenapa jadi u'manu? Ada kaidahnya kalau ada ya hamzah yang disukun sebelumnya dhammah maka diringankan dia dengan dirubah menjadi wawu. Uman. Kalau ada hamzah sukun sebelumnya fathah maka hamzahnya diganti alif. Untuk meringankan amana. Itu a'mana dia. Kalau ada hamzah yang disukun sebelumnya ya. Maka hamzah diganti dengan ya. Iman. Artinya i'man. Ini cara kaitannya. Uman. Idza ana lam uman, kalau saya tidak dipercaya olehmu dan tidak ada perjumpaan kita denganmu kecuali melalui tabir, percuma saja. Kalau seperti ini. Ya, di situ ada maknanya. Kalau perlu dibaca. Ya. Sebutkan di sini maknanya. Ya, di situ wara khalfa, maknanya khalfa di belakang. La khaira fil mawaddah allati bainana, tidak ada kebaikan fil mawaddah, dari rasa cinta yang ada di antara kita. Apabila kunta la tajiduni, engkau memandang diriku tidak pantas untuk memikul kepercayaan, yaitu menjaga rahasiamu dan seluruh urusanmu. Ya, wa kunta la talqani, dan engkau tidak mau menjumpaiku illa liqa'an man la yaqbal wala yabash. Ya. Dan perjumpaan wa kuntu la talqani, dan wa kunta la talqani, dan engkau tidak mau menjumpaiku kecuali seperti orang yang menjumpai dalam kondisi dia tidak menerima dan tidak dengan senang hati. Di sini yang menjadi syahid jelas di situ min wara'u, wara'u, di mana riwayat datang dalam kondisi membombah wara'u. Ya. Padahal dia didahului apa? Huruf jar. Ya. Huruf jar. Kemudian wara'u yang kedua itu taukid, untuk taukid saja. Untuk apa? Taukid saja. Kemudian tambahan ya, ada tambahan sebelum kita masuk ke yang lain. Ini juga penting karena sering kita dapati juga. Ya, kadang kita dapati. Oh, ada yang tadi kelewatan enggak bacanya? Wa awwalu wa dunu, ana baca belum? Kata pelaksana belum terbaca. Wa awwalu wa dunu. Kelewatannya? Iya, makanya kok ada mau tak bahas dunu kok mana gitu. Ya, baik kita balik dulu sejenak. Ya, disebutkan di sini wa qauli, dan ucapan saya wa khawatihima, dan teman-temannya qablu dan ba'du juga demikian, i'rabnya seperti qablu dan ba'du. Aradtu bi asmal jihad sid, yang saya maukan dengan teman-temannya qablu dan ba'du adalah ara yang enam dan juga awalu. Nah, itu. Sudah kita bahas awalu. Wa dunu, dan dunu ini belum. Dunu wa nahwahunna, dan yang semisal itu, berarti masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Nah, itu yang saya maukan adalah pembahasan tentang dunu. Dunu. Sering ada enggak dalam Al-Qur'an? Kalimat dun. Duna dzalik, wa minhum duna dzalik, min dunihi, dan yang lainnya banyak kan? Sehingga perlu ya untuk kita tambahkan penjelasan tentang dunu. Dunu itu adalah dzarf makan. Dunu dzarf makan. Mansub dia. Ala dzarfiyah sebagai dzarf. Ya. Dalam kebanyakan pemakaiannya dia mansub sebagai dzarf. Ya, meskipun ya kadang enggak seperti itu. Duna dzalik itu kan mansub kan sebagai dzarf. Aminhum duna dzalik. Ya. Kadang juga dia dijarkan oleh min. Ya, min dunihi, dan dia datang kadang dengan makna qurb, dekat. Ya, supaya jelas tuh duna almirwahan, misalkan saya duduk dekat apa? Kipas angin. Ya. Kadang seperti itu maknanya. Duna apa? Almirwaha. Dekat apa? Kipas angin. Kadang bermakna min ghair. Min ghair. Apa min ghair? Tidak. Ya, tidak gitu. Kumtu biwajibi duna taksirin. Kumtu biwajibihi duna taksirin. Saya mengerjakan tugas saya duna taksirin. Min ghair taksir. Apa? Tanpa berkurang? Kurang. Tanpa bermalas? Malas. Kumtu biwajibi duna taksirin. Saya mengerjakan kewajiban saya duna taksir. Maksudnya apa? Min ghairi taksirin. Tanpa apa? Bermalas-malas di dalamnya. Tanpa berkurang-kurang di dalamnya. Dan dunu ini mu'rab. Ya, dalam tiga keadaan. Ya, seperti qablu dan ba'du. Dan dia mabni dalam satu keadaan. Seperti apa halnya? Qablu dan ba'du. Apabila dia dibuang mudhaf ilaihnya, kemudian hanya diniatkan maknanya bagaimana? Mabni kayak apa? Qablu dan ba'du ijlis. Dunu. Misalkan. Atlaqu ijlis min dunu. Kenapa? Karena dia dibuang mudhaf ilaihnya, hanya diniatkan lafadznya saja. Maka i'rabnya dia mabni ala dhom fi mahali nasbin. Ya. Dan misalnya masih ada yang lain juga. Masih banyak ya yang lainnya. Dan itu insyaallah cukup ya. Di sini ada faedah juga di catatan kaki nomor 2 ya. tentang ghair ini juga kadang kita dapati, sehingga mungkin perlu kita ketahui ya. Sering kita dapati la ghair ya. Perlu kan? Perlu kan nih? Yang telah lewat paham enggak ya? Agak paham mending nanti diulang. Di rumah paham. Ya. Catatan kaki nomor 2 itu wa nahwahunna, lihat wa nahwahunna. Dan semisal itu, semisal qablu ba'du dan juga asmaul jihad sid, semis awalu dunu wa nahwahunna dan semisal itu. Nomor 2. Mimma bunia ala dhom wa ulhiqa bihadha bihadhi dhuruf lafz ghair. Di antara yang dia dimabnikan di atas dhommah ya wa ulhiqa bihadhi dhuruf dan digabungkan dengan dhuruf-dhuruf ini dalam i'rab adalah lafaz ghair yang dia jatuh setelah laisa, laisa ghair. Dalam contoh ya qabadtu 'ashrata qurushin laisa ghairu, saya memegang 10 qurush, mata uang mana ini qurush ya, mata uang daerah tertentu lah, anda belum cek. Laisa ghair, tidak ada yang lain. Bagaimana ini i'rabnya? Wa minal ulama man yulhiq la an-nafyah bi laisa, di antara ulama ada yang menggabungkan la seperti laisa, la ghair gitu. Seperti dalam contoh qabadtu 'ashratan la ghair, saya memegang 10 la ghair, tidak ada yang lain. Ya, di antara mereka ada yang mengingkari penggunaan la seperti laisa. Laisa ghair ini penggunaan ma'ruf, laisa ghairu. Tapi yang la ghair ini diperselisihkan. Tapi sebagian menggunakan, kalau untuk baca di dalam kitab Mutamimah itu ada di situ. La ghair, la ghair sering diulang di situ. Ya. Terus bagaimana cara mengi'rabnya dalam contoh laisa ghair ataupun la ghair? Ya. I'rabnya dalam contoh tadi laisa ghair fadabu 'ashrata qurushin laisa ghair, i'rabnya laisa fi'lul madhi naqis, ya kan? Apa amalannya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Kemudian wa ghair, i'rabnya ghair, boleh untuk dia dijadikan sebagai isimnya laisa, mabni di atas dhammah pada mahalnya rafa. Kenapa kira-kira mabni dhammah la, la ghair laisa ghairu? Karena kenapa? Kau harus dibahas itu. Karena dia dibafahkan dan mubafilahnya hanya diniatkan apa? Maknanya saja. Wal khobar mahzuf, dan khobarnya laisa di situ mahzuf. Takdir ucapanmu laisa ghair, laisa ghairu al-ashrati maqbudan. Bukan selain 10 ribu yang saya pegang. Hanya 10 ribu. Laisa ghair. Qabadu ashrah, saya memegang 10 ribu. Laisa ghair, tidak ada yang lain. Tidak. Tidak ada selain 10 ribu yang saya pegang. Itu maksudnya kan. Laisa ghairul laisa laisa ghairul ashrati maqbudan, itu khabarnya mahdhuf. Ya, demikian pula la ghair i'rabnya. La apa di situ i'rabnya? Nafiyah. Kemudian ghair isimnya. I'rabnya bagaimana? Mabni ala adham fi mahali apa? Rafin kan? Iya. Kenapa di situ mabni ala adham? Karena mudhaf ilainya hanya diniatkan apa? Maknanya saja, khabarnya mahdhuf sama. Jadi sebagian mereka ada yang menyamakan la dengan laisa, laisa ghair, hanya saja diperselisihkan itu. Yang lain enggak boleh, mencukupi dengan laisa ghair saja. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau minta diulang atau minta diperjelas? Ada yang mau saya sampaikan pula masih berkait dengan qablu dan ba'du ya. Gimana? Ada faedah yang berkait dengan qablu dan ba'du insyaallah. Sebelum itu silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang masih kurang bisa difahami. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nih, kalau enggak ada akan saya tambahkan menjelaskan penjelasan tambahan semoga bermanfaat. Qablu dan ba'du. Jadi qablu dan ba'du itu dhorof. Dhorof apa? Zaman. Tapi bisa juga digunakan untuk dhorof makan. Nah, itu faedah yang lain. Qablu yang antum ketahui kan dia dhorof apa? Zaman. Tapi bisa juga digunakan sebagai dhorof makan. Ya kalau contoh dhorof atau qablu dibawa kepada makna dzaraf zaman adalah sa'zuruka qoblal masa'i. Apa artinya? Saya akan berziarah kepadamu sebelum sore ini. Sebelum sore. Qoblal masa'i. Di sini qobl maknanya apa? Zaman atau makan? Zaman. Irabnya sudah paham ya. Kenapa? Qobla al-masa. Kenapa qobla? Mansub. Mu'rab. Dzaraf. Dia dzaraf. Kenapa dia mu'rab? Dia bawah karena pada al-masa. Iya kan? Dan juga kadang dia qoblu bermakna makan. Dzaraf makan. Jadi kalau dibawahkannya kepada waktu, berarti dia dzarafnya berapa apa? Zaman. Kalau dibawahkannya kepada makan, maka dia dzaraf berapa apa? Makan. Contohnya, ya. Sa'uqabiluka qoblal mahabbah. Saya akan menjemputmu sebelum mahabbah. Mahabbah. Mahabbah. Terminal ya. Ya, sebelum terminal. Ya, ini qobl di sini dzaraf apa? Ya, makan. Kenapa? Karena dibawahkan kepada makan. Ya, i'rabnya jelas. Qoblal mahabbah. Dia dzaraf mansub. Mu'rab. Karena dibawahkan. Ya. Nah, itu. Jadi, qobl dan ba'du enggak mesti untuk apa? Zaman. Ya. Mau lanjut atau dicukupkan sampai di sini dulu? Silakan, ada yang belum jelas atau minta diulang, akan saya ulang. Ya. Kalau yang dibuang ini enggak tahu kalau ini di sini ternyata ada yang dibuang tadi. Ya, pokoknya antum kalau mendapat di qoblu dan ba'du mabni, berarti ini apa? Ada mudhaf ilaih yang dibuang yang sekedar diniatkan maknanya. Kalau kita bikin ya terserah niatnya. Mau bikin apa ya terserah. Kalau untuk meniatkan maknanya saja berarti dimabnikan. Kalau untuk meniatkan lafaz tertentu cuma untuk beringkas, ya dia mu'rab. Gitu. Kalau antum sekarang baca, heh? Kalau mabni dengan dhamma. Iya, kalau mabni dengan dhamma tadi bahasannya kan isim isim yang mabni di atas dhamma. Kalau mabni dari dhamma. Kalau mu'rab mansub dia. Kalau mu'rab mansub selama belum dimasukkan jar. Kenapa mansub? Karena dzaraf. Yang namanya dzaraf mansub. Gitu ya. Itu kan penting juga kan ada pertanyaannya. Ini antum kalau suka baca Al-Quran insyaallah sudah enggak ada isyal lagi. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Kenapa ya? Min ba'du. Min qablu harusnya min. Tahu saya minal masjidi. Minal baiti. Kok ini dhamma gitu. Iya. Mabni itu. Iya. Yang lain? Iya. Ya, disimpulkan lagi ya. Masya Allah. Jadi di antara isim ada yang dia mabni di atas bommah, di antaranya qoblu dan ba'du dan akhwatnya. Di antara akhwatnya adalah ara yang enam. Dan juga ada yang lain, awwalu dan dunu dan juga yang lain ghair. Ya. Qoblu dan ba'du serta teman-temannya itu memiliki empat keadaan. Keadaan yang pertama dia ataupun tiga keadaan yang pertama dia mu'rab. Ya. Satu keadaan terakhir itu mabni. Apa itu tiga keadaan pertama yang qoblu dan ba'du itu mu'rab? Yang pertama ketika dia didhafahkan. Didhafahkan, ada mudhaf ilainya terlafazkan gitu. Maka dia i'rabnya mansub sebagai dzaraf kecuali kalau dimasukkan huruf jar, maka dia majrur. Kemudian keadaan kedua qoblu dan ba'du diputus dari idhofah secara lafaz, hanya mudhof ilainya diniatkan saja. Diniatkan apa? Saja lafaznya. Ya, yang kedua adalah mudhof ilainya dibuang dan hanya diniatkan lafaznya. Maka ini pun keadaannya sama seperti yang pertama, mu'rab. Hanya saja dibuang apanya? Tanwinnya, karena dia diniatkan idhofah, dibuang tanwinnya, mu'rab tapi dibuang tanwinnya. Ya, keadaan yang ketiga adalah qoblu dan ba'du diputus sama sekali dari dhofah, maka dia seperti isim-isim yang lain yang sempurna mu'rab dengan tanwin. Dan yang terakhir adalah qoblu diputus dari dhofah dan mudhaf ilaihnya tapi tetap apa meniatkan makna dari mudhaf ilaih. Maka ini mabni. Mabni. Insyaallah enggak terlalu sulit ya. Enggak terlalu sulit. Ya. Nanti insyaallah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang isim yang mabni di atas sukun. Ini sedikit lagi ya. Kalau dilanjut takutnya ini gimana nih? Cukup dulu istirahat. Ya. Cukup ya? Cukup pusing atau cukup mana? Gampang kan? Gimana Harana? Sudah berapa jam kita berlalu nih? Ada enggak setengah jam? 41. Cukuplah ya. Atau 40. Atau 40. Ya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.